tidur sebelumnya, serta berbincang-bincang setelahnya. Beliau selesai dari mengerjakan sholat subuh ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya yang berada di sampingnya. Beliau biasa membaca 60 hingga 100 ayat ketika sholat subuh. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahas hadis ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, poin dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita perhatikan, di sini disebutkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Dan Abu Barzah Al-Aslami, beliau adalah seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kunyahnya. Dan nama beliau adalah Nadhl ibn atau Nadhlah ibn Amr. Nama beliau adalah Nadhlah ibn Amr. Ada yang mengatakan Abu Barzah Al-Aslami nama beliau adalah Nadhl ibn Ubaid. Nadhl ibn Ubaid. Ada yang mengatakan seperti itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan beliau mengatakan alal asah. Ini adalah pendapat yang lebih sahih. Nama Abu Barzah adalah Nadhlah ibn Ubaid. Nadhlah bin Ubaid. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau termasuk sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang banyak mengikuti peperangan, di antaranya yaitu penaklukan kota Khaybar, kemudian penaklukan kota Mekah, dan sampai kepada zaman dari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 65 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 65 Hijriah. Dan meninggal di kota Basrah. Meninggal di kota Basrah. Yaitu pada kekhalifahan Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala. Abdul Malik ibn Marwan. Yang jelas, itulah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan beliau lah yang membunuh Ibnu Khatal. Ibnu Khatal pada penaklukan kota Mekah. Yang mana saat itu Ibnu Khatal sedang bergelantungan di kelambu Ka'bah berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga ikut peperangan memerangi kaum Khawarij di daerah Ahwaz. Kaum Khawarij di daerah Ahwaz. Jadi saya ulangi, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu adalah nama beliau, atau beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, masyhur bi kunyati. Kemudian nama beliau Nadlah bin Amr atau Nadlah bin Ubaid. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian beliau ikut peperangan Khaybar, penaklukan kota Mekah, penaklukan kota Taif. Kemudian beliaulah yang membunuh Ibnu Khattal. Ibnu Khattal pada penaklukan kota Mekah. Ketika itu Ibnu Khattal sedang bergelantungan di kelambu-kelambu Ka'bah. Dan beliaulah juga ikut peperangan kaum Khawarij, yaitu memerangi kaum Khawarij di Al-Ahwaz. Dan beliau meninggal pada tahun 65 Hijriah. Pada kepemimpinan atau kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik bin Al-Walid. Abdul Malik ibn Al-Walid. Taib. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Di sini perhatikan kata pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Mungkin digaris bawahi atau diberikan catatan kaki. Pernah yang dimaksud di sini maksudnya adalah sering. Pernah di sini maksudnya sering. Karena para ulama mempunyai kaidah bahwa apabila ada huruf kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, maka hal ini menunjukkan kepada istimrar, yaitu kepada terus-menerus. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kana. Kemudian setelahnya ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya kata kerja langsung. Maka ini menunjukkan kepada istimrar. Istimrar artinya adalah terus menerus. Artinya merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diartikan pernah kurang cocok sebenarnya. Makanya digaris bawahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering salat asar. Bukan pernah. Sering salat asar. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering salat asar. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya. Ya. Di sini sebutan thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi. Rahl adalah rumah atau tempat tinggal. Di sini disebutkan kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya maksudnya adalah tempat tinggalnya. Tempat berdiamnya. Rumahnya di sini maksudnya tempat tinggalnya atau tempat rumahnya, tempat tinggalnya ataupun tempat diamnya. Fi aqsal Madinah, yang berada di ujung kota. Ujung kota, kota yang dimaksud adalah kota Madinah. Ujung kota, kota yang dimaksud adalah kota Madinah. Wasyamsu hayyatun, sementara matahari masih cerah. Cerah yang dimaksud adalah di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu cahayanya disebutkan oleh para ulama maknanya adalah bayda naqiyatun harrah, artinya putih, cerah dan masih panas. Ini arti kata cerah, putih, cerah dan masih panas. Ya, putih, cerah dan masih panas. Maka kalau kita terjemahkan secara letterlock bahasa Indonesia dari bahasa Arabnya, coba perhatikan di situ bahasa Arabnya wasyamsu hayyatun. Wasyamsu hayyatun. Hayya di sini artinya adalah hidup, dan matahari masih hidup. Ya, hidup maksudnya di sini adalah, yaitu para ulama menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam kitab Abu Dawud dalam sunannya dengan sanadnya sampai kepada Khaisamah bin Abdurrahman, hayatuha antajida harraha. Artinya matahari hidup. Hidupnya matahari itu masih terasa panasnya. Nah, catat itu. Ya, cerah di sini maksudnya adalah masih terasa panasnya. Cerah, masih terasa panasnya. Sementara matahari masih cerah. Yang saya bicarakan adalah cerah, yaitu masih terasa panasnya. Dalam penjelasannya dari mana? Yaitu dari Sunan Abi Daud, dari Khaisamah bin Abdurrahman, bahwa maksud dari cerah adalah masih merasakan panasnya. Berarti benar-benar di awal waktu, ya, karena masih terasa panasnya. Karena kalau seandainya sholat asar itu kita diam sedikit saja setelah sholat asar di masjid, maka kita akan merasakan teduh waktu sholat asar. Akan tetapi ketika disebutkan di sini bahwa wasyamsu hayyatun, dan matahari masih hidup, yaitu masih terasa panasnya, ini menunjukkan pelaksanaan sholat asar benar-benar di awal waktu, karena matahari masih terasa panasnya. Ketika dia sampai di rumahnya, ini dari penerjemah saja, beliau kemudian disebutkan wa kana yastahibbu. Nah, ini sama. Ini juga fi'il kana, kemudian setelahnya ada yastahibbu. Ya. Makanya di sini disebutkan beliau suka. Betul itu. Diterjemahkannya betul. Atau beliau sering suka, gitu ditambahi boleh juga. Beliau sering suka untuk mengakhirkan sholat isya. Di sini ada penjelasan nantinya. Ya, beliau sering suka untuk mengakhirkan sholat isya. Maka pentingnya mempelajari bahasa karena setelahnya fi'il mudhari, kata kerja langsung menunjukkan sering. Berarti dianjurkan memang untuk mengakhirkan sholat isya. Tapi nanti ada penjelasannya. Kemudian wa kana yakrohu, lihat di sini, ya, sama, ada kana, ada yakrohu, diterjemahkan dan tidak suka tidur. Yakrohu nauma qablaha wal haditha ba'daha, tidak suka tidur sebelumnya serta berbincang-bincang setelahnya. Bisa ditambahi tidak sering suka, tidak sering suka, karena ada kana kemudian fi'il mudhari', ada kana kemudian kata kerja langsung, tidak sering suka tidur sebelumnya. Artinya sebelumnya di sini adalah sebelum sholat isya. Dicatat, kenapa tidak suka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur sebelum sholat isya? Karena jika terlalu nyenyak, maka akan kehilangan sholat isya. Karena jika terlalu nyenyak, akan kehilangan sholat isya. Yang kedua, jika dia bangun, maka akan bangun dalam keadaan malas. Akhirnya mengerjakan sholat isya dalam keadaan malas. Ini penyebab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering tidak suka untuk tidur sebelum sholat isya. Karena kalau terlalu nyenyak, sholat isyanya bablas. Kalau dipotong tidurnya, maka bangun dalam keadaan malas, sholatnya pun dalam keadaan malas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini sebutkan, serta berbincang-bincang. Al-hadith dalam bahasa Arabnya, wal-haditha ba'daha. Hadith artinya berbincang-bincang. Ya, dari kata haddatha yuhadithu, artinya berbincang-bincang. Serta berbincang-bincang setelahnya. Ini pun nanti ada penjelasannya. Apakah semua perbincangan setelah sholat isya diharamkan atau dimakruhkan? Jadi ada beberapa sisi nanti pembicaraannya. Ada apa itu perbincangan? Ya, yang kedua, apakah semua perbincangan diharamkan? Yang ketiga, apakah dimakruhkan atau diharamkan? Kita akan bahas nanti ketika kita mempelajari hukum dan pelajaran dari hadis ini. Serta berbincang-bincang setelahnya. Maksud setelahnya adalah setelah sholat isya. Dicatat, sebab kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering membenci untuk berbincang-bincang setelah sholat isya. Sering membenci. Sebabnya adalah karena menyebabkan kepada begadang yang menyulitkan bangun malam atau sholat subuh. Sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka berbincang-bincang setelah sholat isya adalah menyebabkan begadang yang menyulitkan untuk bangun malam sholat tahajud atau subuh sholat subuh. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini hadis menyebutkan wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Beliau selesai dari mengerjakan salat subuh. Yanfatilu artinya pergi. Beliau pergi dari salat subuh. Maksudnya selesai dari salat subuh. Kapan? Ketika afwan. Di situ disebutkan min salatil ghadat. Dari salat ghadat. Salat ghadat nama lain dari salat subuh. Jadi salat subuh itu ada berbagai macam nama. Salatul subuh, salatul fajr, salatul ghadat. Ada tiga nama untuk salat subuh. Ya, yang pertama salat Al-Fajr. Ini nama salat subuh. Kemudian yang kedua, salatus subuh. Yang ketiga, salat Al-Ghadat. Fajar, karena salatnya dikerjakan di waktu fajar. Subuh, karena waktu sobah, pagi. Kemudian ghadat, karena sholatnya dikerjakan di awal siang. Nah, ini beda-beda artinya. Ini waktu fajar, ini waktu pagi, ini di awal siang. Tapi ini semua adalah istilah untuk sholat subuh. Tiga. Sholatul fajr, sholatul subuh, sholatul ghadat. Jadi kalau bapak, ibu, saudara, saudari dapati hadis ada kata salatul ghadat, itu maksudnya adalah salat subuh. Lihat di sini, beliau selesai atau pergi dari sholat subuh, ya, sholat ghadat. Ketika seseorang dapat mengenali teman duduknya, ya, mengenali teman duduknya, yaitu yang berada di sampingnya. Apa maksudnya ketika seseorang mengenali teman duduknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau mengerjakan sholat subuh dalam keadaan membaca ayat yang panjang, 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Itu sekitar berapa lembar? Setengah juz. 60 sekitar sampai 100 ayat. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an 2 3 4. Sekitar 4 lembar. Ya, setengah juz. Ya. Setengah juz. Kalau dilakukan sekarang gimana? Repot ya. Nah, begitulah para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini, beliau sholatnya tetap di awal waktu sholat subuhnya. Cuma karena bacaannya lama, akhirnya setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, samping kanan samping kiri beliau kenal. Para sahabat kenal. Nah, kata-kata kenal ini, ya, saya ingin membicarakan ini, ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya. Apa maksudnya? Dahulu tidak ada listrik, Pak. Tidak ada lampu. Ya. Jadi kalau subuh, ya benar-benar tidak terlihat. Makanya kan ada hadis riwayat Tirmidzi, "Basyiril masyain fil dhulami ilal masajidi bin nuri tam yaumil qiyamah." Artinya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid dengan mendapatkan pahala cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kenapa? Karena dahulu kalau sudah malam gelap seperti ini, terbenam matahari, maka tidak ada kelihatan apa-apa. Dan ini yang kadang-kadang kita membuat kita di era ini tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Kenapa? Karena matahari terbenam, merasa gelap sedikit, klik listrik. Dahulu tidak ada listrik. Dan itulah perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah yang mengatakan, ketika setiap kali beliau membaca surat Al-Balad ayat 7-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain?" Apakah bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata? Walisanan wa syafatain, satu lisan dan dua bibir. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau sering menangis. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, beliau mengatakan, "Hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Apakah engkau suatu malam pernah berada dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dua mata ini akan terasa sekali nikmat tersebut tatkala malam hari. Karena nikmat akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia. Ini garis bawahi baik-baik, Pak. Nikmat akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia. Seorang merasakan dia punya gigi, kapan? Ketika dia tidak punya gigi. Seorang merasakan dia punya kepala, kapan? Ketika dia sakit kepala, tidak mempunyai kepala yang normal. Maka kesehatan akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia. Nikmat sehat akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik. Ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya. Jadi dulu gelap, sholat itu gak tahu ini samping kanan, samping kiri siapa. ya, karena gelap. Nah, karena Nabi Muhammad SAW salatnya itu 60 sampai 100 ayat, maka panjang. Akhirnya beliau setelah sholat subuh itu agak tinggi matahari. Fajarnya sudah hilang, sudah terang. Akhirnya setelah sholat subuh melihat siapa kanannya, siapa kirinya. Itu maksudnya. Mengenali teman duduknya. Ya, mungkin bisa digarisbawahi karena dahulu tidak ada cahaya. Sehingga sholat dalam kegelapan. Itu maksud mengenali teman duduknya. Dan setelah sholat subuh, maka terlihatlah siapa teman duduknya. Karena sholat subuhnya dalam keadaan panjang. Ya, dalam keadaan panjang. Mungkin sesekali imam bisa melaksanakan ini. Sesekali. Ya. Sesekali. Ini baca surat As-Sajdah aja sudah banyak yang batuk kering, kata Mas Farhan. Ya. Imam juga manusia, punya perasaan. Baik. Beliau biasa membaca 60 hingga 100 ayat ketika sholat subuh. Ya, ini kebiasaan beliau. Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. 60 sampai 100 ayat. Baik. Itu adalah poin kedua, penjelasan terhadap hadis. Poin ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, muttafaqun alaih. Artinya hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk diriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua. Dan hadis ini adalah fi ghayatis sihhah. Tingkat kesahannya sangat luar biasa. Ya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum kita mengambil hukum dan pelajaran dari hadis ini, kita baca hadis yang ke-167. Karena sambungannya. Wa indahuma min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu wal 'isha'a ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Dalam riwayat keduanya dari Jabir radhiyallahu an, ada kalanya beliau melakukan salat isya pada awal waktunya dan ada kalanya beliau mengerjakannya di akhir waktunya jika beliau melihat mereka, yaitu para sahabat, telah berkumpul. Maka beliau pun menyegerakannya. Dan jika beliau melihat mereka terlambat, maka beliau pun mengakhirkannya. Sedangkan untuk sholat subuh, Nabi Muhammad SAW biasa mengerjakannya pada waktu masih gelap, awal fajar shadiq tiba, menurut penerjemah. Tapi poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, beliau bernama Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minal muktsirin fil hadis. Ya, minal muktsirin fil hadis, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap beliau Jabir bin Abdullah ibn Amr bin Haram Al-Ansari. Bin Amr bin Haram Al-Ansari. Azan? Ya, azan dulu. Tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita lanjutkan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdullah. Namanya Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari. Berarti dari kaum Ansar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dan bapaknya sahabat. Beliau dan bapaknya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau sebagaimana yang sudah saya sebutkan, minal muktsirina fi riwayatil hadis, termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah ikut peperangan sebanyak 17 peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. 17 peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Badar, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Uhud, ada yang mengatakan tidak. Tetapi setelah Badar dan Uhud, setelahnya beliau semuanya ikut. Cuma khilaf di antara dua ini. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Badar, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Uhud, ada yang mengatakan tidak. Jabir bin Abdullah sendiri mengatakan, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 17 ghazwah." Aku berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 kali peperangan. "Lam ashhad Badran wala Uhudan." Tapi aku tidak ikut perang Badar dan tidak pernah ikut perang Uhud. Dua perang ini sering menjadi barometer seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perang ini adalah dua perang yang sangat bersejarah. Di samping peperangan-peperangan lainnya. Tapi yang sangat bersejarah perang Badar dan perang Uhud. Karena perang Badar disebut perang apa? Al-Furqan. Bainal haqqi wal batil. Peperangan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Makanya Rasulullah SAW, tatkala peperangan Badar, beliau mengatakan, "Allahumma anjiz wa'dak. Allahumma in tuhlikil isabah lam tu'bad abadan." Ya Allah, tunaikan janjimu yang telah engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, kalau seandainya engkau kalahkan ini, jumlah yang 300 ini melawan 1000, maka selamanya di dunia engkau tidak akan pernah disembah. Makanya perang Badar itu perang Al-Furqan. Makanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ikut perang Badar disebutkan wa kana minal badriyin, dan beliau dan orang ini, sahabat ini, termasuk daripada seorang ikut perang Badar. Salah satu keutamaan perang Badar adalah diampuni dosanya. Yang ikut peperangan Badar, setelah perang Badar apapun yang dia kerjakan diampuni dosanya. Ini termasuk daripada keutamaan orang ikut perang Badar. Nah, di sini Jabir bin Abdullah mengatakan, "Lam ashhad Badran wala Uhudan, mana'ani abi." Artinya, aku tidak ikut perang Badar dan perang Uhud karena bapakku melarangnya. Tapi setelah perang Badar dan perang Uhud, beliau mengikuti dan beliau termasuk daripada orang-orang yang selalu berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika peperangan Siffin, itu peperangan antara siapa? Ali dan Muawiyah, kelompok Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka beliau ikut kelompok Ali di peperangan Siffin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan beliau terkenal orang yang menipiskan kumisnya. Ya, kumisnya selalu tipis. Ini terkenal dari beliau. Kemudian beliau terkenal seorang yang rambutnya itu diberikan warna. Rambutnya dan jenggotnya diberikan warna. Dan beliau meninggal tahun 78 Hijriah. Dalam keadaan berumur 94 tahun. Jadi beliau termasuk orang yang panjang umurnya. Meninggal 78 Hijriah dan umurnya ketika itu beliau 94 tahun. Meninggalnya di kota Madinah. Dan beliau termasuk daripada orang yang ikut Bayatul Aqabah. Membaiat pada Aqabah. Ini sedikit tentang siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua dari hadis ini 167 yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Kita baca. Dan dalam riwayat keduanya. Keduanya kembali ke mana? Imam Bukhari dan Muslim. Catat itu. Dan dalam riwayat keduanya. Keduanya di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, ya, garis bawahi itu baik-baik. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhuma, ada kalanya beliau melakukan sholat isya pada awal waktunya. Nah, di sini Al-Hafiz Ibn Hajar ingin menjelaskan bahwa sholat isya itu bisa dikerjakan di awal waktu, bisa dikerjakan di akhir waktu. Tetapi kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Di awal waktu, di akhir waktu. Ya. Makanya riwayat kedua ini penjelasan dari riwayat sebelumnya, yaitu melakukan sholat isya pada awal waktu. Dan ada kalanya beliau mengerjakannya di akhir waktunya. Lihat di sini ada dua. Ya, ada kalanya beliau mengerjakan di akhir waktunya. Jika beliau melihat idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Jika beliau melihat mereka, yaitu para sahabat telah berkumpul, maka beliau pun menyegerakannya. Ya, ini berarti ada batasan. Kapan Rasulullah SAW menyegerakannya? Kalau melihat para sahabat sudah kumpul. Taib. Wa idza ra'ahum abtau akhar. Dan jika beliau melihat para sahabat terlambat, maka beliau mengakhirkannya. Mengakhirkan waktu sholat isya sampai di akhir waktu. Dan itu waktu yang paling utama menurut beberapa riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasubha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Nah ini penjelasan. Sedangkan untuk salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan, ya, ini sama ya, kana yusalliha. Lihat ada di situ kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha sebagaimana penjelasan tadi. Apabila ada kana kemudian apa? Fi'il mudhari, kata kerja langsung menunjukkan kepada sering terus-menerus. Maka di sini sebutkan sedangkan untuk salat subuh Nabi Muhammad SAW biasa sering mengerjakannya pada waktu ghalas. Ghalas yaitu disebutkan oleh para ulama, ghalas artinya adalah waktu yang belum terlihat seseorang. Belum terlihat seseorang. Ghalas artinya waktu yang belum terlihat seseorang. Dan sudah masuk waktu fajar, tapi sangat gelap. Ya, fajarnya masih awal fajar. Makanya dalam terjemahan kita, awal fajar shadiq tiba. Waktu masih gelap, yaitu awal fajar shadiq tiba. Baik. Kemudian poin yang ketiga dari hadis ini, yaitu hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita baca riwayat selanjutnya, yaitu 168. Karena masih berkaitan dengan 166-167. Kita baca. Wali muslimin min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fa'aqamal fajra hina insyaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Artinya, dan sedangkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan salat subuh ketika fajar telah menyingsing, dan di waktu itu orang-orang hampir tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Musa. Abu Musa masyhur bi kunyatih. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Abu Musa itu bukan nama. tapi kunyah. Kunyah itu apa? Panggilan. Jadi ada kunyah, ada gelar ya. Kunyah, gelar. Abu Musa itu kunyah. Kunyah itu panggilan. Kalau bahasa kita, abahnya Utuh, abahnya Anang. Ya. Ini Abu Musa, abahnya Musa. Ya, Abu Musa. Ada pelajaran, Pak? Ini sedikit saja tentang kebiasaan orang Arab. Bapak biasa dengar kan, misalkan orang dari kampung Arab bernama Abdullah atau Bu Ali. Bu Ali. Ya, Abu Ali. Itu kalau seandainya Abu Ali itu biasa berasal dari daerah Yaman tapi bukan dari Hadramaut. Tapi kalau Ba Ali, Ba Hannan, Ba apa lagi? Ba pokoknya Ba di depannya itu biasa berasal dari Hadramaut. Itu bedanya. Ya. Kalau ada Bu, Bu itu bu, dari Yaman tapi bukan dari Hadramaut. Tapi kalau Ba, Ba apa gitu? Hah? Ba Alwi. Nah, itu dari Hadramaut. Ba Alwi. Asalnya dari Aba Alwi. Ya, sampai ke Indonesia Ba Alwi. Ah, begitu ceritanya. Itu kebiasaan mereka. Jadi terkenal orang misalkan Ba Hannan, ada ustaz namanya Ba Hannan. Nah, itu berarti dari Hadramaut. Ya, seperti itu. Baik. Abu Musa Al-Ash'ari, beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Abdullah bin Qais bin Sulaim. Abdullah bin Qais bin Sulaim. Dan beliau dari kabilah Asy'irah. Sebuah kabilah yang ada di tanah Arab, di kota Madinah. Ya. Di kota Madinah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari orang yang masuk Islam di kota Mekah. Berarti awal-awal Islam. Dan beliau termasuk orang yang ikut berhijrah ke Habasyah. Bahkan di awal-awal hijrah di Habasyah. Karena hijrah itu ada dua. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke kota Madinah. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu terkenal dari kelompok yang Ash'ariyin, yaitu kaum dari kabilah yang bernama Ash'ariyin, makanya disebut dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini ada riwayat mengenai mereka. Coba perhatikan, saya bacakan hadisnya. Inni la'a'rifu aswata rufqatil Ash'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar wa minhum hakim idza laqiya al-khail aw qala al-adu aw qala lahum inna ashhabi ya'murunakum an tanzuruhum. Artinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Asy'ari yang Nabi Musa berasal dari mereka, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara penduduk Asy'ariyin dari kabilah Asy'ariyin dengan Al-Qur'an kalau sudah masuk malam. Jadi orang-orang dari kaum Asy'ariyin yang Abu Musa berasal dari sana itu terkenal dengan baca Qur'an kalau malam hari. Terkenal dengan membaca Al-Qur'an kalau di malam hari. Bahkan dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah, lahum dawiyun kadawiyin nahl. Mereka memiliki suara dengungan seperti dengungannya lebah kalau dalam malam hari. Ya, kalau dalam malam hari. Jadi ada kampung begitu, semuanya kabilah Asy'ariyin. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ini kampung siapa, karena dengan suara mereka itu sering baca Al-Qur'an di malam hari. Dan para ikhwah, untuk Al-Quran, maka memang waktu membacanya itu yang paling pas adalah di malam hari. Karena bekerja, kita siang bekerja, maka waktu paling pas adalah membacanya di malam hari. Dan usahakan kita contoh Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan tidak lepas hari-hari kita kecuali membaca Al-Quran, walau satu ayat. Kata walau satu ayat itu untuk mubalaghah dalam sedikit, untuk berlebih-lebihan dalam sedikit. Walau satu ayat, bukan berarti satu ayat baca selesai. Siapa yang ngajari? Itu Ustaz di Masjid Imam Syafi'i. Enggak, itu hanya batas sedikit, ya, paling sedikit. Maka silahkan baca Al-Quran dan jangan sampai lewatkan per malamnya sebelum tidur, ya, per malamnya. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari sudah kita ketahui ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafatnya tahun 52 Hijriah di kota Mekah. Tahun 52 Hijriah di kota Mekah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan poin kedua dari hadis ini, yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Sedangkan dalam riwayat Muslim, maksudnya Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya. Sedangkan dalam riwayat Muslim, yaitu maksudnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan salat subuh. Itu beliau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan salat subuh ketika fajar telah menyingsing. Insyaqqal fajru. Ya. Ketika fajar telah menyingsing. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud fajar telah menyingsing adalah ketika fajar telah terbit. Ketika fajar telah terbit. Menyingsing di sini maksudnya adalah terbit. Di waktu orang-orang hampir tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ini sekedar penjelasan. Riwayat penjelasan. Apa maksud ghalas? Ghalas artinya adalah yang awal fajar. Yang mana sangat gelap, yang mana orang-orang tidak bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Itu ghalas. Ya, awal fajar. Nah, di sini nanti terjadi penjelasan atau perbedaan pendapat. Mana yang paling utama mengerjakan sholat subuh? Apakah di awal waktu atau di akhir waktu? Karena nanti ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, asfiru bil fajri. Terangkan waktu fajar, baru sholat subuh. Artinya, tinggikan matahari dulu, terangkan, kelihatan orang semua, baru sholat subuh. Nah, mana yang lebih utama? Apakah mengerjakannya di awal waktu ketika masih gelap, ketika tidak saling mengenal karena saking gelapnya, ataukah di akhir waktu ketika sudah terang? Karena ada hadis berbunyi tadi, terangkan sholat fajar. Fa innahu a'zamu lil ajr. Sesungguhnya pahalanya lebih besar. Nah, lihat ya. Sesungguhnya pahala lebih besar. Kalau dikerjakan sholat subuh di akhir waktu, sesungguhnya pahala lebih besar. Sudah terang, sesungguhnya pahala lebih besar. Nah, bagaimana ini? Kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala. Tapi poin ketiga dari hadis ini, hadis ke-168 adalah derajat hadis ini. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita kembali kepada hadis yang ke-166. Dan kita ambil dari 166, 167, 168 hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hukum dan pelajaran dari tiga hadis ini adalah dianjurkan untuk menyegerakan sholat asar. Yang pertama dari hadis ini, dianjurkan untuk menyegerakan sholat asar. Hal ini disebabkan kenapa? Karena sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat asar. Lalu beliau pulang ke ujungnya kota Madinah. Ya, ujungnya kota Madinah. Dan matahari masih dalam keadaan terang, panasnya terasa, ya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dikerjakan sholat asar di awal waktu, dan ini sangat dianjurkan. Dikerjakan sholat asar di awal waktu, ini sangat dianjurkan. Bahkan yang dimaksud bahwa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah. Aqsal Madinah itu artinya Madinah yang paling ujung. Itu di mana? Daerah Awali. Awali, kalau Bapak pergi ke Awali, itu daerah kalau kita menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, maka ke arah kiblat, lurus ke sana, mau ke Quba. Itu daerah Awali namanya. Ya, kalau sekitar daerah Quba itu namanya daerah apa? Daerah Awali. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat asar sangat dianjurkan untuk disegerakan, dan itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awali kalau kita hitung sekitar 4 mil. 4 mil. Artinya kalau seandainya pakai kilometer berarti 1,6 kilometer. Berarti berapa? 4 8,6 6,4. Hah? Betul? 6,4 kilometer. Jauh. Ya, dari mulai pal 1 sampai pal 6 sampai ke sini. Jauh. Itu kalau pakai kendaraan saja berapa? 10 menit. Kalau pakai onta lumayan jauh. Ah, menunjukkan dari kota Madinah, Masjid Nabawi, pulang ke rumahnya, matahari masih terang. Menunjukkan disegerakan sholatnya. Ya, tidak diakhirkan sholat asarnya. Jadi ini kebiasaan orang-orang yang menjaga sholat asar. Bahwasanya mereka mengerjakan sholat asar di awal waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimaksud dengan awali Quba. Oh, jauh sekali. Quba itu jauh. Dari Masjid Nabawi ke Quba. Ya. Quba itu sekitar berapa? 10 kilometer. Dari Masjid Nabawi 10 kilometer. Sampai gambut. Mulai pal 1 sampai gambut. Jalan pakai onta. Berapa lama? Jauh. Dan sampai rumah di sana masih terang. Artinya benar-benar dikerjakan di awal waktu. Sholat asarnya. Di awal waktu. Taib. Pelajaran yang kedua dari hadis ini. Berarti Pak, tambahan tadi, ya, yang dimaksud dengan pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, yang dimaksud dengan ujung kota Madinah adalah yang pertama daerah Awali. Itu catatan kakinya. Ujung kota Madinah maksudnya Awali atau Masjid Quba. Kan dalam terjemahannya di sini, kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota. Ujung kota bisa ditafsiri dengan apa? Daerah Awali atau Quba. Dapat enggak terjemahannya? Di nomor 166. Hadisnya yang 166. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar, kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota. Dapat? Ada? Ya, ujung kota. Ujung kota yang dimaksud apa? Al-Awali atau Quba. Dan Al-Awali ini sedikit berbicara tentang Al-Awali. Kurma Ajwa yang paling bagus dari Ajwa Al-Awali. Yang kata dalam hadis itu, kurma yang paling bagus Ajwa. Dan Ajwa yang paling bagus adalah daerah Awali. Yaitu daerah ke Quba sana. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi ada dua tafsiran di situ, Al-Awali dan ujung kota maksudnya adalah Awali dan daerah Quba. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengakhirkan sholat isya. Disyariatkannya mengakhirkan sholat isya. Baik. Dengan syarat beliau melihat keadaan para jamaah. Dengan syarat beliau melihat keadaan para jamaah. Kalau para jamaahnya sudah berkumpul, maka beliau segerakan. Kalau jamaahnya belum berkumpul, maka beliau akhirkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, saya ulangi, faedah kedua dan hukum dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengakhirkan sholat isya. Disyariatkan, mengakhirkan sholat isya. Artinya, sholat isya diakhirkan itu ada syariatnya, gitu loh. Ya, bukan kita bikin-bikin sendiri, enggak. Tapi sholat isya diakhirkan itu ada syariatnya. Tapi dengan catatan, apa catatannya? Sesuai dengan keadaan jamaah. Jamaahnya jika sudah berkumpul, maka beliau tidak akhirkan, tetapi beliau segerakan. Tapi kalau belum berkumpul, maka beliau berakhirkan. Dan mengakhirkan ini berarti ada syariatnya. Jadi kalau ada orang mengakhirkan sholat isya, seperti kita sekarang, hampir setiap malam diakhirkan sholat isya, maka ini ada syariatnya. Ya, ada syariat dalam Islam. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahan dalam poin ini, pengakhiran lebih beliau sukai. Pengakhiran salat Isya lebih disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengakhiran lebih beliau sukai. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa makruhnya tidur sebelum Isya. Makruhnya tidur sebelum Isya. Dan tadi sudah kita sebutkan kenapa makruhnya tidur sebelum Isya, ada beberapa sebab. Ditakutkan terlalu nyenyak, ataupun kalau tidak nyenyak akhirnya memutuskan tidurnya. Maka bangun dalam keadaan malas. Akhirnya sholat isya pun dalam keadaan malas. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan kepada makruhnya berbincang-bincang setelah sholat isya. Berbincang-bincang setelah sholat isya. Dan berbincang-bincang yang dimaksud di sini adalah berbincang-bincang dalam perkara atau perbincangan yang mubah. Perbincangan yang mubah. Jadi kalau perbincangan yang haram sudah, itu enggak usah dibicarakan lagi. Artinya haram sudah. Yang mubah saja makruh. Nah, gitu loh. Perbincangan yang mubah. Seperti habis isya merotet lama. Ya, cerita sana, cerita sini, cerita sana. Ya, enggak ada ujungnya. Saya sering lihat habis zuhur tuh. Ngompok sini ke Haji Adi itu sini. Ke Saipuloh, Abah tuh. Ya. Sampai beguring-guring sini, nah, kayak Aziz situ aja. Ya. Itu siang masih mending. Kalau sholat isya, nah itu makruh. Mubah. Ya, perkaraan yang mubah. Jadi perhatikan di sini, yang dimaksud dengan pembicaraan adalah perbincangan yang mubah. Yang mubah saja, makruh. Apalagi sampai yang haram. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bapak, ibu, saudara, saudari, kita sudah sebutkan sebab kenapa Nabi Muhammad SAW membenci untuk berbincang-bincang setelah sholat isya. Apa sebabnya? Ditakutkan menyusahkan untuk bangun malam atau sholat subuh. Karena dia akhirnya begadang. Tetapi di sini terdapat penjelasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa tidak mengapa mengerjakan sholat berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Seperti kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menasihati atau berbicara dengan keluarga, istri dan anak-anak, atau musyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslim. Maka ini tidak mengapa. Kalau seandainya terjadi perbincangan setelah sholat isya. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Atau Imam An-Nawawi. Saya bacakan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, wal makruh min hadithi, minal hadithi ba'dal isya, huwa ma kana fil umur allati la maslahata fiha. Nah, ini garis bawahi baik-baik. Yang makruh dari perbincangan setelah sholat isya adalah dalam perkara yang tidak ada kebaikan padanya atau tidak ada maslahat, nggak ada kepentingan di dalamnya. Ya, ngobrolnya itu cuma ngalor ngidul, nggak ada kepentingan. Ini yang makruh. Amma ma fihi maslahatun wa khairun fala karahata fihi. Adapun di dalamnya terdapat maslahat, kepentingan, kebaikan, maka tidak ada makruh. Seperti kamudarasatil ilm, seperti mempelajari ilmu. Di Masjid Nabawi itu Pak, habis sholat isya masih ada majelis taklim. Masjid Nabawi. Habis sholat isya masih ada majelis taklim. Dan subhanallah, kadang-kadang majelis taklim setelah sholat isya itu kan sepi. Ya, sepi. Jadi ada yang cuma segede itu Masjid Nabawi, muridnya cuma satu. Iya. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, yang kita baca tafsirnya, itu muridnya cuma satu, Syekh Utsaimin. Beliau dulu tidak terkenal itu. Ini menunjukkan pada ikhwah, satu, bahwa yang menjadi ukuran dalam pengajaran ilmu bukan banyaknya orang. Yang kedua, bahwa setiap syekh, guru tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ada Imam Syafi'i yang tersebar ilmunya. Sekali datang ke Irak, wah bejibun orang. Sekali datang ke Mesir, bejibun orang. Itu pembukaan dari Allah yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ya, maka kita harus maklumi itu. Kita harus maklumi kalau ada seorang ustaz misalkan, kemudian dia diikuti oleh orang banyak, kemudian datang ustadz yang lain diikuti oleh orang yang sedikit, maka itu pemberian dari Allah, tidak bisa kita paksakan, ya, tidak bisa kita paksakan. Tetapi sang ustadz pun bukan tujuannya banyaknya orang. Lihat, ketika Syekh Abdurrahman punya murid hanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, akhirnya ilmu beliau sampai kepada orang banyak, muridnya yang diterima oleh orang banyak. Ya, ini luar biasa. Maka di sini butuh ilmu dan kebersihan hati. Ya. Coba perhatikan. Imam Bukhari ketika sampai di Irak. Di Irak Kufah sudah ada Yahya Az-Zuhli yang sudah lama bercokol di situ. Artinya bercokol itu sudah lama ngajar gitu. Ya, sudah lama. Pendiri, muassis, pengawal. Tapi yang masyhur yang datang akhir Imam Bukhari. Karena Allah membukakan untuk ini, tidak dibukakan untuk ini. Dan semuanya berjuang pada jalannya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Nabi Musa dengan Nabi Isa enggak pernah bisa disamakan. Abu Bakar dengan Umar tidak bisa pernah disamakan. Dalilnya apa? Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad, semua orang beramal sesuai dengan bentuknya masing-masing. Maka di sini perlu kebersihan hati. Jangan su'udzon satu dengan yang lainnya. Si fulan ustaz hadir, si fulan enggak hadir. Mungkin si fulan sedang sibuk, mungkin si fulan sedang apa. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti misalkan kata beliau, wadzanika kamudarasatil ilm, seperti duduknya di majlis ilmu, mempelajari ilmu. Wa muhadathatur rajuli ahlahu wa muhadathatur rajuli ahlahu wa auladahu lil mutala lil mulatafa wal haja. Seorang membicarai keluarganya, istrinya, anaknya untuk mulatofah, yaitu untuk cengkrama, bersenda gurau, atau untuk keperluan, maka ini tidak mengapa. Sering kan saya contohkan kalau lagi mencontohkan prioritas terbalik. Sebagian laki-laki, para suami, itu kalau ngobrol dengan kawannya lama, bisa berjam-jam. Duduk bisa berjam-jam. Ya. Keluar rumah lama. Ngobrol di warung gorengan, di kopi. Gorengannya habis sudah. Jadi hendak tutup. Adangnya dulu belum selesai. Yang dibicarakan apa? Oh, macam-macam temanya. Dari mulai politik, ekonomi, pendidikan, kemiskinan, sampai terakhir LGBT. Ya. Sampai terakhir gosip. Gosip artis, gosip ustad. Habis punya semua yang dibicarakan. Tapi giliran ngobrol sama istri yang dianjurkan ngobrol sebelum tidur, itu ngobrol 5 menit, habis itu berkelahi. Ya. Ini pada ikhwan, ini prioritas terbalik kadang-kadang. Kalau di rumah dengan orang lain, nggih, pun. Tapi kalau dengan keluarga, enggak santun. Ini prioritas terbalik. Istri itu kawan hidup kita. Kawan hidup yang senantiasa lebih banyak kita hidup bersamanya. Beda memang kalau seandainya suami yang sudah tidak punya, sudah suka terhadap istrinya. Dalam hatinya ini pun terpaksa, satay. Istri garing bawa sana, bawa sini, bawa sana. Jar suaminya sabar. Sudah kita sudah berobat, tapi dalam hatinya membatin, ya Allah lah kasih. Ya Allah. Masih banyak yang lain mengantri. Ada seorang suami, seorang istri pun seperti itu kadang-kadang. Sudah muar benar lawan suaminya. Pernah datang pertanyaan kepada saya di majelis, Ustaz, apa hukumnya berdoa kepada Allah dengan seperti ini, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Tapi mun lakin ulun masuk surga, jangan bertamukan kami lagi. Ini gimana? Jangan tamukan kami lagi. Rupanya dia sudah bosan sekali dengan ini lagi, pian lagi. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jawabannya untuk di surga, maka tidak ada di surga itu kecuali keindahan, kesenangan, ketentraman, dan semisalnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas berarti perbincangan setelah sholat isya, apa hukumnya? Makruh jika tidak ada maslahat, kepentingan, kebaikan di dalam. Adapun jika ada kepentingan, maka tidak mengapa. Hadis ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya menyegerakan sholat subuh di awal waktu karena kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, hadis ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud, ini perhatikan ini penting, yang dimaksud menerangkan sholat subuh dan lebih besar pahalanya, yaitu tetap dikerjakan di awal waktu, ketika masih gelap, ketika masih tidak bisa mengenal satu dengan yang lainnya, tapi karena sholat subuhnya panjang, akhirnya pas salam sudah terang. Nah, itu maksudnya. Apa yang ditulis, Ustaz? Belum tertulis nih. Ya. Yang pertama, yang tadi, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Sudah ini? Sudah, baik. Lanjutannya, hadis ini menunjukkan bahwa maksud dari menunggu waktu terang untuk sholat subuh dan lebih besar pahalanya adalah tetap mengerjakan di awal waktu. Tapi sholatnya panjang sehingga berakhir dengan siang. Berakhir dalam keadaan terang. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa maksud dari menerangkan waktu subuh lebih besar pahalanya adalah tetap dikerjakan di awal waktu, tapi sholat subuhnya panjang, yang menyebabkan mengakhirkan sholat subuh sudah terang, sudah siang. Jadi tidak ada pertentangan, Pak, hadisnya. Saya ulangi, nggak ada pertentangan hadisnya. Ustadz, yang ditentangkan itu apa? Yang dimasalahkan itu apa sih sebenarnya? Lihat, perhatikan, jangan ditulis dulu, perhatikan saya. Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Di sana ada hadis lain yang berbunyi asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Artinya terangkan subuh. Artinya terangkan subuh itu siangkan dulu. Jangan digelap dikerjakannya, terangkan. Karena itu lebih besar pahalanya. Nah, ini hadis seakan-akan apa? Bertentangan. Bagaimana menyatukannya? Tadi sudah saya jelaskan. Maksud hadis ini menunjukkan bahwa maksud menerangkan waktu subuh lebih besar pahalanya adalah tetap mengerjakan di awal waktu, tetapi sholat subuhnya panjang. Membaca ayatnya 60 sampai 100 ayat. Ya, maka berakhir dalam keadaan sudah terang. Ah, itu maksudnya. Jadi enggak ada pertentangan di dalamnya. Ya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah, hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memanjangkan sholat subuh. Ya, dianjurkan untuk memanjangkan sholat subuh. Kenapa? Nah, ini hikmahnya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa sholat subuh panjang? Sholat maghrib pendek. Karena salah satu sebabnya adalah sholat subuh cuma 2 rakaat. Maka dipanjangkan. Sholat subuh cuma 2 rakaat, maka dipanjangkan. Ini sebab pertama. Kenapa sholat subuh dipanjangkan? Karena sholat subuh cuma 2 rakaat. Sebab yang kedua, manusia baru bangun dari tidurnya, masih semangat, gitu ya. Manusia baru bangun dari tidurnya, masih semangat. Sebab yang ketiga, karena seseorang suka dan semangat untuk mendengar Al-Quran. Suka dan semangat untuk mendengar Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah selesai kajian kita. 3 hadis kita bahas. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan. Bismillah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Fik barak. Ustaz, dari penjelasan hadis Jabir bin Abdullah tadi ya, nomor 167, bahwasanya Rasulullah SAW menyegerakan salat Isya karena di sini illahnya bahwa jamaah terkumpul ya. Untuk kondisi kita saat ini sepertinya nih, sepertinya kita bertentangan dengan hadis. Karena kan kita saat kajian ini terkumpul tapi tetap kita akhirkan itu. Jadi apakah kita mengakhirkannya ini karena syariat atau apa, oleh karena tidak lagi mengiyakan ilahnya? Iya. Yeah. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, yaitu kita katakan tadi Rasulullah SAW lebih suka dan disyariatkan untuk mengakhirkan sholat Isya. Tetapi itu pun mamutun bisyarat, itu pun dengan syarat. Syaratnya kalau sudah kalau belum terkumpul. Tapi kalau sudah terkumpul bagaimana? Apakah masih boleh diakhirkan ataukah masih utama diakhirkan? Maka jawabannya yang jelas, kalau sudah terkumpul tetap disyariatkan atau tetap ada syariatnya untuk diakhirkan. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau sudah terkumpul tetap diakhirkan syariat, tetap disyariatkan untuk diakhirkan. Adapun anjuran untuk diakhirkan, maka syaratnya memang Rasulullah SAW apabila melihat mereka lambat kumpul maka mereka mengakhirkan. Kemudian yang kedua, jadi jawaban saya itu yaitu bahwa tetap diakhirkan sholat isya seperti kita sekarang ini karena ada syariatnya. Yang kedua, bahwa tetap dinyatakan dia utama untuk di akhirat meskipun keadaan kita seperti ini yang sudah terkumpul. Kenapa? Karena pernah Umar bin Khattab sampai mengetuk pintu Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Wahai Rasulullah, salat, salat. Orang sudah berkumpul. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Umar, laula an asyukha ala ummati, la innaha la waqtuha. Wahai Umar, kalau aku tidak menyulitkan atas umatku. Lihat, di sini tidak terlihat sudah terkumpul atau enggak. Kalau aku tidak menyulitkan atas umatku, sesungguhnya dia adalah waktu isya sekarang ini, yaitu di akhir waktu. Jadi memang syarat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan itu kalau terlambat. Tetapi kita bisa jawab bahwasanya apa yang kita kerjakan sekarang tidak menyalahi syariat karena ada syariatnya untuk mengakhirkan. Yang kedua, tetap diutamakan untuk diakhirkan berdasarkan riwayat yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Barakallahu fiik. Afiik, Ma. Jadi begini Ustaz, misalkan ketika sesudah sholat isya, terus orang tua menyuruh kita melakukan suatu kegiatan, dan kegiatan itu untuk membantu sidin jua kaitu. Nah, terus saat itu sampai tengah malam. Ya. Kemudian jadi bangun sholat, bangun subuhnya itu kesiangan. Jadi sholat subuhnya melandau. Terus itu apakah kita termasuk melalaikan sholat dikarenakan kan kita membantu orang tua. Baik. Ya. Itu saja Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Dan kata melandau itu lawas panar kan mendengar suara melandau. Melandau. Hampir 30 tahun enggak ada mendengar melandau. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jawaban seperti ini maka saya katakan, saya nasihatkan dulu kepada orang tuanya, tidak seyogianya melakukan seperti ini. Ya, tidak seyogianya. Ini bukti nyata bahwa sahar ataupun begadang bisa melalaikan bangun malam atau sholat subuh. Apalagi di zaman sekarang, kalau seandainya itu tadi membantu orang tua saja tidak seyogianya kita katakan seperti itu sampai akhirnya terlambat sholat subuhnya, apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang selain membantu orang tua dan lebih cenderung kepada abas, artinya abas itu tidak ada nilainya, sia-sia. Ya, entah itu main status, kemudian ngulik-ngulik apa internet sampai selesai atau menonton televisi sampai jam 1, jam 2 tidak ada nilainya sama sekali, maka pada saat itu tinggalkan. Nah, adapun saya nasihatkan, maka tidak seyogianya orang tua melakukan seperti ini. Ya, bisa dikerjakan di waktu-waktu yang tidak dengannya akhirnya terlambat sholat subuh. Ya, maka ini dinyatakan, tetap dinyatakan meskipun dia membantu orang tuanya, dinyatakan tetap dia sebagai orang yang melalaikan waktu sholatnya. Karena seperti tadi, sholat itu untuk urusan waktu tidak ada tendeng aling-aling. Kalau seandainya berdiri kita tidak bisa, kita bisa sholat dengan duduk. Duduk kita tidak bisa, kita bisa sholat dengan berrebahan. Tapi kalau seandainya waktu tidak bisa, maka tetap dikerjakan di waktunya. Enggak boleh kita akhirkan. Ya. Ataupun kita kerjakan di luar waktu. Enggak boleh. Maka jangan sampai gara-gara pekerjaan dunia kita, akhirnya kita lalai akhirat kita. Ini takutkan nanti masuk ke dalam surat An-Nur. Rijalun. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. para lelaki yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat, membayar zakat, dan berzikir kepada Allah, dan mengingat hari yang pada hari itu semua mata terbolak balik, yaitu hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu orang yang tertipu adalah orang yang lalai sholat karena dagang dan jual belinya, urusan dunianya. Maka saya nasihatkan kepada saudari yang bertanya dan kepada orang tuanya, hendaknya menjaga waktunya sehingga sholatnya, terutama subuhnya, tidak terlambat. Dan orang yang sholat subuh terlambat itu sangat kehilangan banyak sekali pahala. Ya, banyak sekali pahala kehilangan. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah, para suami, salah satu kewajiban kita itu adalah kita akan diminta pertanggungjawaban atas anak dan istri kita. Maka jangan ingin masuk surga sendirian. Ya? Maksudnya apa? Kita mungkin sholat subuh berjamaah, tapi istri kita masih tidur, anak-anak kita masih tidur sampai matahari sudah terbit. Ini tidak benar. Bangunkan. Bahkan saya pernah mendengar ceramah Ustadz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Jawas Hafizahullah, bahwa beliau kadang terlambat, masbuk beliaunya, gara-gara beliau membawa anaknya yang susah bangun, kemudian sholat bersama-sama untuk berjamaah. Ya, kadang kita memperhatikan kita tidak masbuk, tapi anak istri kita terlambat sholat subuhnya. Ini tidak benar. Maka bangunkan mereka. Dan siapa yang anak-anaknya terbiasa untuk bangun subuh, maka walhamdulillah itu fabiha ni'mah, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mau masuk surga sendirian. Itu tanggung jawab kita, istri dan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang penghitungan waktu sholat asar, Ustaz, di aplikasi jadwal sholat biasanya di HP itu ada perbedaan antara perhitungan standar. Di sini yang dimaksud standar itu Syafi'i, Maliki, Hambali. Kemudian yang tersendiri Hanafi. Maksudnya perbedaan antara Hanafi dengan yang lain ini apa, Ustaz? Iya, kalau kita belajar mazhab, perbandingan mazhab, maka jumhur mengatakan bahwa sholat asar masuk ketika tulu adzil karrojul. Artinya ketika bayangan seseorang seperti panjangnya badan aslinya. Itu pendapat jumhur. Tapi untuk mazhab Hanafi, maka mereka lebih mengakhirkannya sampai bayangan seseorang dua kali lipat dari baru masuk sholat asar. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah, silakan Mas, kasih. Terima kasih, Ustaz. Tentang yang mau saya tanyakan tentang batas akhir waktu Isya, Ustaz. Seperti pendapat Syekh Utsaimin, kalau enggak salah, beliau berpendapat bahwa tidak ada waktu daruratnya. Iya. Benar. Nah, pertanyaannya apakah itu berarti bahwa ada waktu jeda antara akhir waktu Isya dengan awal waktu subuh, Pak? Iya. Itu aja. Ya, kalau kita melihat pendapat beliau, waktu pekan yang lalu kita sudah sebutkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya beliau berpendapat sholat Isya itu tidak ada waktu darurat, dan waktunya yang paling akhir adalah pertengahan malam, nisful lail. Berarti ada waktu jeda antara sholat Isya dengan awal waktu sholat subuh. Iya, menurut pendapat beliau ini. Karena orang yang sudah sampai pertengahan malam, maka berarti dia waktu itu akhir waktu sholat Isya. Ya, akhir waktu sholat Isya. Berarti ada jeda antara pertengahan malam, misalkan di sini jam 12. Jam 12 sampai jam 5, itu berarti waktu yang tidak ada sholat di dalamnya. Disinilah terletak agak lemahnya pendapat ini. Kenapa? Karena semua sholat ada ada jedanya, tidak ada batasnya. Akhir waktu sholat pertama, akhir waktu sholat pertama dan itu adalah awal waktu sholat kedua, seperti zuhur dan asar, tidak ada jedanya. Kemudian asar dan maghrib, tidak ada jedanya. Kemudian maghrib dan isya, tidak ada jedanya. Kenapa kemudian isya dan subuh ada jedanya? Nah itu dia. Tapi beliau jawab bahwasanya hadisnya berbunyi seperti itu dan itu kebiasaan syekh. Beliau sangat kuat dengan hadis. Artinya apapun yang menggoyahkan, tidak ada saya yang bisa menggoyahkan saya kalau sudah ada hadisnya. Itu kebiasaan syekh. Kalau sudah ada hadisnya, beliau akan pegang erat-erat, tidak akan berpindah ke pendapat lain sebelum ada hadis yang menggoyang hadis ini. Nah, begitu. Karena hadisnya berbunyi dengan tegas, wa waktu salatil isya ila nisfil lail, dan waktu salat isya berakhir ke pertengahan malam. Jelas kata beliau, seterang matahari di siang bolong. Ah, meskipun syekh bahwasanya tidak ada jeda berarti antara akhir salat isya dengan awal salat subuh. Iya, meskipun. Karena kita berpegang kepada hadis. Sedangkan yang tadi kan ihtimalat, Mas. Yang tadi adalah kemungkinan-kemungkinan bahwa awal waktu akhir waktu salat pertama ada awal waktu salat kedua dan setiap salat seperti itu. Baik, apa bahayanya kalau kita katakan ada jeda? Kan tidak ada bahayanya. Kata beliau seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, silakan Mas Ahmad. Ibu, jangan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita kan ketika masuk sholat, waktu sholat, yeah, kita memiliki anak, yeah, anak bayi. Lalu kita harus kadang-kadang harus menidurkan dia dulu, lalu ikut tertidur. Menidurkan bayinya dulu, lalu setelah itu sholat. Atau jika tidak, menunggu ayahnya pulang. Apakah hal tersebut juga termasuk meremehkan sholat? Iya. Yang kedua, jika tangan orang, seseorang yang terluka serius, lalu harus bertayamum atau wudunya berwudu begitu. Yang kedua belum paham saya, apa yang kedua? Hah? Kalau luka di tangan? Iya. Ya. Hah? Jadi Ustaz, misalkan ada luka di tangan. Itu lukanya cukup serius. Apakah dia itu memilih untuk bertayamum atau berwudu, tetapi di bagian lukanya itu tidak dikenakan air? Ya. Yang mana yang lebih baik? Ya. Ya, begitu. Berarti ada pengertian luka serius dengan luka tidak serius. Baik. Yang pertama yaitu tentang seorang ibu yang mengurus anaknya. Apakah kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, kemudian dia sibuk dengan anaknya? Maka jawabannya seperti yang saya ucapkan tadi, untuk sholat, ya, dia sangat erat dengan waktu. Maka bagaimanapun usahakan sang ibu ini tetap mengerjakan sholat di awal waktu. Jangan dia kemudian menyibukkan dirinya dengan anaknya yang menyebabkan dia akhirnya mengerjakan sholat di akhir waktu ataupun di luar waktu. Dan itu semua kategori tetap disebut sebagai meremehkan sholat. Meskipun sedang ngurus anak, Ustaz. Iya, meskipun sedang ngurus anak. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya dari anak kalian, istri kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hati terhadap mereka. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri musuh di sini maksudnya adalah gara-gara anak seseorang terputus hubungan kekerabatan. Dan gara-gara anak seseorang berani mengerjakan maksiat kepada Allah. Gara-gara anak seseorang akhirnya, ada tiga di situ disebutkan, akhirnya dia meremehkan ataupun menunda-nunda waktu sholatnya. Nah, ini termasuk daripada ujian pada anak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, innal walada majbanatun wa mahzanatun wa majhalatun wa mabkhalatun. Anak itu bisa menjadi membuat orang tua pengecut, membuat orang tua bakhil, membuat orang tua sedih, membuat orang tua bodoh. Ya, ini disebabkan musuh yang ada pada anak. Jadi anak bisa sebagai musuh karena dia melalaikan kewajiban orang tuanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, kapan kita punya anak terutama bayi, maka kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, diusahakan sesegera mungkin dia mengerjakan sholatnya. Jangan-jangan mengakhirkan. Dan kalaupun dia mengakhirkan waktu sholat gara-gara mengurus anaknya, maka itu tetap dinyatakan sebagai orang yang meremehkan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yaitu apalagi kadang-kadang seorang ibu ingin menidurkan anaknya, misalkan menyusui, nyusunya sambil rebahan, maka yang ada bayinya kada guring, mamanya nang guring berdahulu. Nah, ini terbalik, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ikhwah, yaitu kalau ada luka di tangan, maka bagaimana wudu kita? Maka jawabannya di sini berlaku firman Allah yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Bagaimana bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita? Berarti selain anggota yang tidak bisa dibasuh dengan air, lukanya serius tadi, ya. Dan luka serius ini pun ada batasannya, harus ada definisi. Apa pengertian serius? Ya, serius yaitu luka yang tidak bisa kena air misalkan. Kalau kena air pun dia akan berbahaya terhadap kesembuhan luka tersebut. Maka tidak diperkenankan untuk dikenakan air. Dan tentunya ini batasan ini hanya diketahui oleh ahli medis. Ya, tidak boleh kena air buai seminggu. Nah, bagaimana ini? Maka pada jawabannya adalah fattaqullah mastata'tum. Idza amartukum bi syai fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi bagaimana? Tetap kita berwudu seperti biasa. Kemudian kalau seandainya kita bisa, kita basahi tangan kita, kemudian kita usap. Kalaupun sama sekali tidak boleh kena air, maka kita hanya melakukannya secara tayamum. Tayamum itu bagaimana? Jadi kita letakkan tangan kita ke debu yang suci, kemudian kita kita usap. Ya. Oh, berarti Ustaz, tayamum itu bukan hanya seperti yang sudah kita pelajari. Enggak. Tidak, tetapi tayamum juga bisa bagian-bagian lain. Misalkan kaki yang kena luka, maka kakinya bisa ditayamumi. Padahal tayamum tidak ada kaki kalau tayamum biasa. Ya. Tayamum biasa itu kapan bisa dikerjakan? Kalau seandainya tidak ada air sama sekali, sedangkan waktu sholat sudah masuk dan bahkan diperkirakan nanti habis, dan itu pun terjadi pembicaraan apakah menunggu waktu sholat habis ataukah kalau sudah memang tidak ada air, sudah masuk waktu sholat boleh tayamum atau tidak. Itu nanti kita bahas kalau lagi tayamum. Yang kedua, kalau tidak bisa memakai air sama sekali, yang apabila dia memakai air akan sangat membahayakan dia, maka boleh pada saat itu bertayamum. Tapi selama anggota tubuh yang lain masih bisa memakai air, maka yang luka serius tadi diusap saja. Diusapnya cara dua, baik dengan mengusap yang ada airnya ataupun dengan tidak ada airnya, kemudian kita letakkan kemana? Ke debu atau tanah yang suci, maka kita kemudian